وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat dan karunia serta taufik dari Allah semata kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, majelis yang mubarakah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mereka duduk di majalisul ilm mendapatkan 4 fadilah di antaranya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah. Yang pertama, nazalat alaihi musakinah, turun kepadanya as-sakinah, yaitu ma'ninatul qalb, ketenangan hati. Yang kedua, wa ghasiyat humur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahafat humul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang kelima adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut orang tersebut di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi ibadah amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kita berharap dengan sebab kemuliaan bulan Ramadan ini ibadah kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hal tersebut hanyalah diberikan kepada orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita sebelum melakukan segala bentuk amaliyah yang ada di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, hendaknya senantiasa untuk didasari dan dibarengi dengan keikhlasan niat kita semata-mata mencari wajah Allah taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah diterangkan, disampaikan tadi, bahwasanya tema yang akan kita ambil di pelajaran kita siang hari ini adalah membahas sekitar seputar amalan i'tikaf, di mana sebagaimana kita ketahui semuanya, kita sekarang di hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan, yang menunjukkan semakin dekat dengan sepertiga daripada bulan Ramadan yang terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu contoh yang baik kepada kita, dan perbuatan beliau adalah syariat bagi umat ini, di mana beliau melakukan sebuah ibadah yang namanya i'tikaf. Dan hendaknya bagi seorang muslim yang mau melakukan sebuah ibadah adalah harus mendahulukan ilmu sebelum beramal, Sebagaimana hal tersebut dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm, di dalam sahihnya, diberi bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka termasuk prinsip yang benar adalah seorang mendahulukan berilmu dahulu sebelum beramal. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa sedikit mengetahui, membekali diri kita sebelum melakukan amalan yang mulia tersebut dengan mempelajari hukum-hukum seputar amalan yang akan kita lakukan. Dan kita mengambil panduan yang akan kita gunakan adalah kita ambilkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab Siyam, kitab puasa, dalam babul i'tikaf wa qiyamir Ramadan, bab i'tikaf dan pelaksanaan solat malam bulan Ramadan, yang sudah ada pada sebagiannya fotokopiannya, ya. Maka kita langsung masuk kepada bab tersebut. Kenapa, atau sebelumnya, kenapa kok kita dengan menggunakan panduan ini? Dikarenakan sudah menjadi hal yang tertancap pada hati seorang muslim yang senantiasa menginginkan dirinya di atas kebenaran adalah yang namanya sumber hukum Islam, dan yang menjadi patokan sesuatu benar dan salah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka selalu mengedepankan keduanya di atas segala-galanya. Tidak mendahulukan ucapan seorang pun di atas ucapan atau di atas ucapan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dan ucapan siapapun apabila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah akan dia tolak. Namun di sana apabila ada pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia laksanakan dengan sebab melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena pendapat tersebut semata. Maka dikala Al-Quran dan Sunnah terjadi di sana beberapa pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, maka mereka senantiasa merujuk kepada pemahaman manusia terbaik dari kalangan umat ini, yang paling mengetahui tentang maksud dan arahan kemana Al-Quran tersebut yang dibimbing langsung oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga jadilah pendapat ataupun ucapan para sahabat ini menjadi hujjah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu apabila yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua apabila tidak ada dinukilkan dari satu sahabat pun yang mengingkari ucapan tersebut, sehingga ucapan sahabat menjadi hujjah. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan kepada umat ini tentang hukum-hukum agamanya, agar mengikat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencontoh kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau kumpulkan dalam kitab Bulughul Maram Ahadits Al-Ahkam, hadis-hadis tentang hukum-hukum syariat. Sampailah kita pada babul i'tikaf yang ditulis oleh beliau. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama dalam bab ini yang ditulis nomor hadis 567 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qama ramadhana yang melaksanakan qoma ramadhana, menghidupkan malam bulan Ramadhan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna qiyamur ramadhan al-muradu bihi salatu tarawih, yang dimaui adalah melaksanakan salat tarawih. Makna hadis ini, barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, maf'ul li ajli, disebabkan karena keimanan dan berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan di pada jilid yang ketiga sesuai dengan takhrij yang ada di sini. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam jilid yang ketiga, 6, halaman 58. Yang mana atau nomor hadisnya adalah nomor hadis 37. Kemudian dikeluarkan pula oleh al-Imam Muslim nomor hadis 759. Hadis ini ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah memberikan fawaid yang banyak kepada kita. Yang pertama adalah dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk melakukan salat tarawih di bulan Ramadan. Di mana beliau menganjurkan kepada umatnya dengan menjanjikan adanya pahala yang mulia, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Yang kedua, faedah hadis ini bahwasanya di sana ada al-isyarah ila anna lil ikhlasi ta'thiran fi thawab. Faedah yang kedua diambil dari ucapan imanan wahtisaba, disebabkan karena keimanan dan berharap pahala. Maka di sana ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan di dalam beramal memiliki faedah dan pengaruh yang sangat besar dalam pahala, memperbesar pahala. Sehingga dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin ta'zumuhun niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, sepele, namun menjadi besar nilainya disebabkan karena niatan yang ikhlas. Dan sebaliknya, amalan yang besar kadang menjadi kecil nilainya disebabkan karena niatan yang tidak ikhlas. Di sini Rasulullah ketika mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaba, orang yang melakukan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan disebabkan karena iman, yaitu ikhlas karena Allah. Wahtisaba, berharap pahala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang, annahu la yahsulu hadza tsawabal azim illa liman jamaa baina wasfaini aliman wal ihtisab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya pahala yang dijanjikan setelahnya tidaklah bisa diraih kecuali kalau orang terkumpul padanya dua sifat yang disebutkan, beriman dan ihtisab, berharap pahala. Orang sholat tarawih karena keimanan dan karena berharap pahala. Berarti keluar daripadanya, dikarenakan kata Syekh rahimahullah ta'ala, di sana ada manusia yang mereka kadangkala melakukan sholat bukan karena ihtisab, bukan karena ihtisab, namun karena sekedar adat kebiasaan. Melihat tetangganya dan teman-temannya melakukan sholat, dia pun sholat, bukan karena dorongan iman dan berharap pahala. Maka hendaknya seorang muslim, kata beliau, dikala melakukan sebuah amalan harus memperhatikan tiga perkara. Nah, seorang muslim di dalam melakukan amalan harus memperhatikan tiga perkara, baik itu berwudu, baik itu yang lainnya, lebih khusus ketika sholat tarawih. Yang pertama adalah imtithalu amrillahi azza wa jal, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Ini yang pertama. Yang kedua atau di sini melaksanakan perintah Allah, sehingga orang tersebut menyadari yang dia lakukan ini adalah perintah Allah, sehingga dia hanya mengatakan sam'an wa ta'atan, aku mendengar dan aku taat, aku mendengar dan aku taat. Ini demikian. Yang kedua yang harus dia perhatikanlah at-ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat malamnya kayak apa dan seterusnya, ya. Dan yang ketiga adalah al-ihtisab, yaitu apa itu ihtisab? Bahwasanya engkau fal-ihtisab annal insan yahtasibu hadza 'ala Allahi annahu ta'ala sawfa ya'juruhu 'ala hadza. Seorang tatkala melakukan amalan tadi, dia meyakin bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepadanya, berharap dari Allah pahala, berharap kepada Allah pahala. Maka hal yang ketiga ini banyak orang yang terlupakan, kata Syekh. Banyak orang terlupakan. Kadang ya sudahlah, yang penting sholat tarawih. Tidak berharap, apa namanya, tidak terpetik dalam hatinya untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah hadis yang pertama. Dan sesungguhnya di sana masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Namun di sini kata Syekh bahwasanya faqiyamur ramadan qad yakunu 'alal 'adah, sebab kadangkala ada orang yang melakukan salat tarawih sekedar hal yang merupakan adat kebiasaan dia. Li'anal insana yarajiranahu ashabahu yaqumuna fayadhhabu wayaqum, kata beliau, dikarenakan seorang kadang melihat tetangganya, teman-temannya melakukan salat tarawih, akhirnya ikut-ikutan sekedar melakukan salat tarawih, bukan karena berharap pahala, ya. Beda kalau orang berharap pahala. Sehingga di sini Rasulullah menjanjikan kalau orang tersebut melakukan sholat tarawih dengan dua sifat yang dipenuhi, imanan, ikhlas, dan juga mutaba'ah, wahtisaban, karena berharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya doa atau dosa yang diampuni di sini adalah shagha'irudz dzunub. Bahwasanya yang diampuni ini mencakup shagha'irudz dzunub wal kaba'ir, dan juga dosa-dosa besar, dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Li'umumi qoulihi ma taqaddam, berdasarkan ucapan beliau apa yang telah lalu. Ini yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun dikait sama beliau as-shagha'ir wal kaba'ir allati duna syirki. Naam. Dosa-dosa besar yang bukan atau yang di bawah derajat daripada kesyirikan. Ini keterangan beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Qala rahimahullahu taala wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashru ay ashrul akhir min ramadana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu kaum mukminin, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila telah masuk pada 10, yaitu 10 akhir daripada bulan Ramadan, syadza mi'zarahu, diterangkan makna syadza mi'zarahu ay, di dalam ta'liq nomor 2 ay syadza izarahu wa huwa kinayah an syiddatit ta'abbud. Di sini maksudnya mengencangkan izar sarungnya, maknanya adalah di sini merupakan kinayah, ungkapan tentang betapa sungguh-sungguhnya beliau beribadah. Di sana dibawakan oleh para ulama tentang makna syadza izzarahu. Memungkinkan di sana ada yang memaknakan syadza izzarahu ai i'tazala an imraatihi, yaitu menjauh dari istri-istrinya. Di 10 akhir bulan Ramadan, beliau menjauh dari istri-istrinya di malam harinya. Dalam keadaan itu adalah waktu yang halal bagi mereka. 6. Waktu yang halal bagi mereka untuk berkumpul dengan istri-istri mereka, namun dijauhi. Dan makna yang kedua adalah ini syiddatut ta'abbud. Beliau itu ijtihada wa yazidu bil ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dan meningkatkan kesungguh-sungguhannya. Dan makna yang ketiga memungkinkan dua-duanya. Dan semua makna ini memungkinkan, artinya sekaligus menjauh dari istrinya karena disibukkan dengan ibadah. Sehingga makna hadis adalah Nabi SAW apabila telah masuk 10 akhir bulan Ramadan, semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan menjauhi istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istri beliau. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, di mana Al-Imamul Bukhari mengeluarkan hadis ini di nomor hadis 2024 dan Muslim di nomor hadis 1174. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, makna syadda mi'zarahu alam yujami an-nisa bal ya'tazilin nisa. Ya. Bahwasanya makna dari syadda mi'zarahu, beliau tidak melakukan hubungan dengan istri-istrinya. Ya. Bahkan beliau menjauhinya. Bahkan beliau menjauhinya. Dikarenakan ibadah, karena termasuk adat kebiasaan, annal insana idza arada ahlahu azala izar. Dikarenakan seorang kalau dia itu mau mendatangi istri-istrinya, azalal izar, menanggalkan sarungnya. Fayakunul mana annahu la ya'ti nisa, sehingga tatkala beliau mengencangkan sarungnya, makanya menjauhi dari istri-istrinya pada 10 akhir bulan Ramadan. Ini demikian. Sehingga dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama adalah hendaknya seorang di dalam 10 akhir bulan Ramadan semakin bersemangat meningkatkan kesemangatan ibadahnya. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua merupakan di sana ada keutamaan 10 akhir bulan Ramadan. Dikarenakan Nabi SAW mengkhususkan 10 akhir bulan Ramadan dengan menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, bahwasanya termasuk disyariatkan dan boleh bagi seseorang untuk menghidupkan malam dengan ibadah semalam suntuk. Dengan ibadah semalam suntuk. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam di bulan Ramadan. Semalam suntuk boleh? Boleh. Mulai dari ba'dal isya, berdiri menuju salat tarawih, membaca suratan yang panjang sampai dengan menjelang sahur. 6. Boleh semalam suntuk. Namun Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menerangkan di sana yang seperti itu kalau disetujui oleh para makmumin. Para makmum tidak memberatkan, ya. Hal ini pernah dipraktikkan di beberapa tempat. Jadi kalau dihabiskan satu malam dengan bacaan yang tartil dan mutadabbir, memperhatikan nalah ayat-ayatnya hampir 10 juz. Hampir 10 juz. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, la yazidu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala 11 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malam baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan 11 rakaat. 11 rakaat. sehingga beliau sana di sini disyariatkan menghidupkan malam semalam suntuk, itu boleh ya. Namun dengan catatan tadi, dengan catatan tidak memberatkan makmumin kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendirian silahkan, sholat sendirian silahkan. Namun kalau dia sebagai imam, dengan catatan tidak memberatkan makmum. Nah ini demikian, sehingga di sini dibolehkan yang seperti ini ya. Yang diingkari tatkala memberatkan makmum. Kemudian yang ketiga, faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilal amali sholih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih butuh melakukan amalan sholih. Nah, Nabi sebagai manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, bahkan orang yang pertama masuk surga, ini masih butuh di dunia ini, membutuhkan beramal soleh. Sehingga di dalam hadis ini ada bantahan bagi mereka ahlu tasawuf, orang-orang sufiyin yang mengatakan saya telah sampai derajat ma'rifat ataupun hakikat, terlepas dariku amalan-amalan syariat. Nah, lihatlah Nabi SAW manusia terbaik, lihatlah beliau orang yang paling bertakwa, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, bahkan yang akan datang sudah diampuni, masih melakukan amalan soleh. Sehingga dusta kalau mereka menyatakan saya cinta dan mengikuti Nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini faedah berikutnya, ketika beliau menyatakan wa'aykoto ahlahu, maka disyariatkan pula di sini boleh bagi seorang suami atau kepala rumah tangga di 10 akhir bulan Ramadan membangunkan keluarga mereka yang sedang tidur, menghidupkan malamnya, menghidupkan malam. Kenapa demikian? Dikarenakan 10 malam akhir bulan Ramadan inilah merupakan malam yang afdol, yang mulia ya, sehingga diharapkan dengan demikian mereka mendapatkan kemuliaan pula. Ini mungkin cukup tentang hadis ini. Kemudian hadis berikutnya bahwasanya wa anha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Diterangkan oleh beliau masih dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu ashral awakhir, beliau melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sehingga beliau meninggal, sehingga Allah wafatkan beliau alaihi salatu wasalam. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian para istri-istri beliau ini melakukan i'tikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, makna muttafaqun alaih disepakati atas kesahihannya. Yang ini kalau dimutlakan muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini di nomor hadis 2026, dan Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 1172. Di dalam hadis ini kana Nabi sallallahu anna Nabi sekana ya'takifu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, kana ya'takifu, kana fi'il madhi, datang setelahnya fi'il mudhari. Maka di dalam kaidah usul fikih, tatkala yang demikian kalau memang khabarnya fi'il mudhari dalat ala istimrari ghaliban la daiman, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ini dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan namun tidak selama-lamanya ya. Berkesinambungan artinya besoknya lagi, besoknya lagi, dan demikian ya, berkesinambungan. Ini demikian diterangkan Syekh Nusalil Utsaimin demikian. sehingga boleh kadangkala tidak melakukannya karena bukan selama-lamanya mesti seperti itu, namun terus-menerus beliau melakukannya. Yang demikian ini yang pertama. Kemudian beliau melakukan i'tikaful asyral awakhir, berarti beliau melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai. I'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai, yaitu orang tersebut netep, sudah netep, artinya demikian, netep, diam di situ, ya, diam di situ. Sebagaimana hal tersebut dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana mereka juga melakukan i'tikaf, ya, melakukan i'tikaf. Namun setelah adanya syariat Islam ini, tidaklah disyariatkan kecuali di masjid. Ya, ini i'tikaf, ya, i'tikaf. Kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang i'tikaf. Maka beliau menerangkan di dalam beberapa fatwanya dan juga kitab-kitabnya bahwa i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla ta'abbudan lahu wa taqarruban ilaihi wa taghfarrugan li ibadatihi. Bahwasanya i'tikaf maknanya adalah seorang tetap tinggal di masjid, menetap di masjid dalam rangka untuk ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya. Wa taqarruban ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah, dan wa tafarruqan lil ibadah, mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah. Inilah yang namanya i'tikaf. Seorang menetap di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, serta mengkonsentrasikan diri untuk beribadah. Inilah i'tikaf yang disyariatkan. Berbeda dengan, bukan maknanya seperti yang dilakukan jamaah atau tabligh tinggal di masjid. Karena i'tikaf di sana ada syarat dan rukun-rukunnya. Di antara syaratnya tidaklah keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sifatnya darurat. Adapun mereka tinggal di masjid, kepengin keluar khuruj dakwah, maka bukan i'tikaf yang seperti ini, ya. Sehingga jangan disalahpahami kalau ada orang melakukan i'tikaf di masjid berarti sama dengan jamaah tabligh. Tidak, ya, tidak sama. Sebab kalau orang yang baru-baru menilai kadangkala keliru, wah sama kok, pakaiannya sama, jenggotnya sama, juga semuanya hampir sama. Tentu berbeda. Amalan i'tikaf dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khurujnya mereka tidak ada dalil satupun dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, sehingga berbeda. Dari awalnya sudah berbeda sampai akhirnya juga berbeda. Barakallahu fikum. Yang didakwahkan oleh Rasulullah tauhid, yang didakwahkan mereka adalah tablidun nas, pembodohan terhadap manusia, tidak mengenal tauhid. Berbeda, ya. Dari awal berbeda sampai akhirnya juga berbeda. Kembali ke sini i'tikaf, barakallahu fik. Ya. Sekarang i'tikaf maknanya secara pengertian syariat adalah luzumul masjid li ta'atillahi ta'abudan lahu wa taqarruban lahu wa tafarruqan lil ibadah. Adalah seorang menetap di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan mengkonsentrasikan untuk ibadah. Nah, ini demikian. Adapun syarat-syaratnya diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wa syurutuhu fahiya syurutu baqiyatil ibadah. Syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat ibadah yang lainnya. Harus Islam, satu. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, yasihu min ghairil baligh. Hanya saja di sini sah dilakukan oleh anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh mau itikaf, sah itikafnya. Wa yasihu min adz-dzakari wa minal unsa. Boleh pula dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Wa yasihu bila shaumin, dan sah itikaf tersebut tanpa harus puasa. Ya. Tidak harus orang yang sedang berpuasa yang itikaf, karena puasa bukanlah syarat. Kemudian wa yasihu fi kulli masjid. Dilakukannya di sini di masjid. Ya. Di masjid. Di masjid. Ini demikian, dilakukan di masjid. Bukan di rumah. Ya. Sehingga ucapan di sini dari definisi itikaf, luzumul masjid li taatillah, seorang tinggal di masjid, menetap di masjid dalam rangka berbuat taat kepada Allah, keluar daripadanya orang yang melakukan itikaf di rumah atau di kantor atau di jalan-jalan. Ini keluar, bukan itikaf namanya, ya. Walaupun mereka membaca Al-Qur'an di rumah, melakukan ketaatan kepada namanya Allah, namanya bukan itikaf. Li ta'atillah berarti keluar di sana orang tinggal di masjid bukan untuk berbuat taat dan bukan untuk beribadah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan tentang keprihatinan di mana kebanyakan manusia fi yauminal hadir, di hari kita sekarang ini, mereka beriktikaf kemudian membuat tenda, kemudian yazuruhu aqaribuhu wa asdiqauhu yatahaddatsuna, ya. Maka datang mengunjunginya saudara-saudaranya, teman-temannya, mereka bercerita di situ, ngalor ngidul enggak jelas, ya. Ini nanti dalam ada pada i'tikaf kita terangkan. Kenapa? Karena i'tikaf itu tafarruqan lil ibadah, mengkonsentrasikan diri untuk ibadah. Ya. Ini demikian. Ya, ini i'tikaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ucapan beliau atau di sini pernyataan di dalam hadis fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir, ya, ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullah. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah sekarang lima dalil i'tikaf bi asil awakhir. Kenapa i'tikaf kok dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan? Padahal dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan i'tikaf dalam satu riwayat sebulan penuh. Sebulan penuh. Kemudian pernah juga melakukannya tidak sebulan penuh. Namun kata Syekh beliau di sini, falamma ulima, taruh di sini dalam rangka apa? Dikarenakan 10 akhir bulan Ramadan, talaban li lailatul qadar. Inilah tujuan daripada i'tikaf, maksud i'tikaf. Tujuannya adalah dalam rangka iltimas lailatul qadar. Berharap supaya kita ketika malam lailatul qadar kita betul-betul dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mengetahui Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga berharap mudah-mudahan yang satu ini dengan keikhlasan dan harapan pahala kepada Allah, nilai ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 malam. Ini demikian, tujuannya demikian. Maka kata Syekh, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa awwala ma'takafal ashrul awal. Kata beliau, adalah Nabi dahulu pertama kali melakukan i'tikaf di 10 awal bulan Ramadan. Kemudian di 10 pertengahan. Karena beliau menginginkan yuridu lailatul qadar, menginginkan lailatul qadar. Hatta qila lahu, sehingga dikatakan kepada beliau, diberikan wahyu, inna lailatul qadri fil ashril awakhir. Pokoknya lailatul qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sahihnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar kepada para sahabat, liyukhbirakum an lailatul qadar, untuk memberitahukan kapan tepatnya lailatul qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, ternyata berdebat antara fulan dengan fulan. Maka Rasulullah mengatakan, kharajtu li ukhbirakum lailatul qadar, fatalaha fulanun fa fulanun farufi'at. aku keluar ingin memberitahukan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Ternyata bertikai antara satu dengan yang lainnya di antara kalian. Maka akhirnya diangkatlah pengetahuan tersebut. Warju an yakuna khairal lakum, namun aku berharap ini menjadi kebaikan bagi kalian. Maka Rasul mengatakan fal tamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kebaikan bagi kita sehingga bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Sehingga beliau melakukan i'tikaf. Namanya i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Hingga dikatakan Lailatul Qadar 10 akhir bulan Ramadan fastamara ala i'tikaf al ashral awakhir faqat raja'a Lailatul Qadar, ya. Maka beliau setelah diberitahukan ternyata Lailatul Qadar itu 10 akhir bulan Ramadan, akhirnya beliau meneruskan yang namanya i'tikaf hanya di 10 akhir saja. Di 10 akhir saja. Dalam rangka berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maknanya orang tersebut dalam keadaan beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Demikian. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang mendapatkan pahala lebih baik dari 10 bulan itu khusus orang yang mengetahui sekarang malam Lailatul Qadar, atau semua yang beribadah di malam itu? Maknanya seorang sholat maghrib isya tarawih, dia tidak peduli Lailatul Qadar atau tidak, yang penting sholat. Demikian ya. Yang satu mencari, lihat tanda-tandanya. Wah, ini Lailatul Qadar ini. Kalau begitu semakin semangat, saya mau baca satu juz satu rakaat malam Lailatul Qadar, ya. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Jawabannya boleh, ya. Kalau berjamaah bagaimana? Kalau tidak memberatkan makmum. Demikian ya. Ini boleh, sepakat semuanya? Sepakat, sudah. Enggak apa-apa. Bahkan kata para sahabat, hatta ahadun minna yasta'inu bil aso, sampai-sampai salah seorang di antara kami untuk menahan berdiri harus bersandar dengan tongkat. Ya, karena tadi, artinya karena bersungguh-sungguh dalam berharap Lailatul Qadar. Ini demikian. Barakallahu fikum. Ini boleh kalau, ya. Barakallahu fik. Nah, ini demikian. Apakah yang mendapatkan itu yang khusus? Pendapat kedua, yang khusus yang mengetahui saja. Namun wallahu taala alam bisawab, itu adalah umum. Halo, umum. Sehingga hendaknya kita semakin meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan kuantitas ibadah kita. Kualitasnya semakin bagus ketika sholat kekhusyuan, panjangnya bacaan, tumakninahnya semakin dijaga. Kuantitasnya perbanyak bacaan Al-Qur'an, perbanyak zikir kepada Allah, sedekah dan lain sebagainya di 10 akhir bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang disyariatkan ini demikian. Sehingga di sini beliau hatta tawaffahullah, sampai dengan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istrinya beriktikaf setelah beliau. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Jadi syarat iktikaf yang pertama tadi sebagaimana syarat yang lainnya, muslim berakal sehat, ditambahkan adalah harus di masjid. Syaratnya harus di masjid. Harus di masjid. Barakallahu fikum. Ini demikian, harus di masjid. Bahwasanya beliau melakukannya di masjid sebagaimana yang akan datang. Wanha, dan adalah Nabi sallallahu, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyataqifa shalal fajra tsumma dakhala mu'takafahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak i'tikaf, maka beliau sholat fajar, sholat subuh, kemudian baru masuk mu'takafnya beliau. I'tikaf perbuatan, orang yang melakukan namanya mu'takif, dikasrohkan. Mu'takif namanya orang yang melakukan i'tikaf. Tempat yang kita tempati terus di situ, yang mungkin kita akan buat tenda, seandainya mau bikin tenda, ini namanya mu'takaf, difathahkan. Bedanya ya, mu'takif orang yang melakukan i'tikaf, mu'takaf tempat kita beri'tikaf. Ini demikian. Di sini Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mau beri'tikaf maka beliau sholat fajar dahulu, kemudian setelah itu baru masuk mu'takafnya, tempat i'tikafnya. Ini merupakan pembahasan kapankah seorang yang mau i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan masuknya itu mulai kapan? Apakah di pagi hari tanggal 21 setelah sholat subuh atau pada awal tanggal 21 yaitu ketika terbenam matahari tanggal 20 Ramadan? Kalau sekarang gampangnya, apakah nanti hari Selasa malam kita masuk karena itu sudah malam 21 atau hari Rabu pagi batas subuh kita masuk? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan di sana adalah ada tariqatul jama', memungkinkan untuk kita menjamak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena hitungan komariah yang namanya hari, hitungannya itu mulai terbenam matahari. Sehingga malam 21 ini sudah masuk tanggal 21, demikian. Sehingga kata beliau, maka hendaknya seorang masuk ke masjid, masuk ke masjid yang dia akan melakukan iktikaf di dalamnya itu pada malam yang ke-21. Sebelum terbenam matahari masuk ke masjid. Jadi terbenam matahari sudah di masjid, dia mau iktikaf. Kemudian dia melakukan aktivitas bersama manusia seperti itu. Mau sholat, dia mau taraweh berjamaah, itu afdal. Mau sendirian juga tidak mengapa, karena sholat berjamaah taraweh hukumnya sunnah bukan wajib. Berbeda kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu, berjamaah wajib. Yang demikian, maka boleh dia sholat bersendirian atau boleh pula dia sholat berjamaah. Namun kalau dia berjamaah bersama imam mendapatkan pahala yang lebih, kutiba lahu sholatul laylah, dituliskan pahala semalam suntuk. Semalam suntuk. Maka dia masuk ke masjid, kemudian setelah itu masuk ke mu'takafnya, ke tempat yang akan dia di situ terus. Ini adalah setelah sholat subuh. Menerangkan hadis ini dijamakkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan yang lain bahwasanya masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga tidak ada muskil, tidak ada kesusahan. Kemudian hadis berikutnya, Wanha radhiyallahu anha qalat, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwasanya mana? In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, beliau ingkana, pernah beliau menjulurkan, mengeluarkan kepalanya di mana rumah Nabi itu persis di samping masjid. Di samping masjid. Jendela terbuka, keluar langsung kamarnya Aisyah. Beliau menjulurkan kepalanya keluar langsung di kamarnya Aisyah. Maka Aisyah mengeramasinya. Faurajjiluhu, maka aku dandani rambutnya Nabi. Disisir, ya didandani, demikian. Ya. Kemudian kata beliau, adalah beliau la yadkhulul baita, tidak masuk ke rumah, tidak pulang ke rumah walaupun dekat. Tidak pulang ke rumah illa li hajah, kecuali untuk kebutuhan yang memang harus. Kebutuhan yang mendesak. Ini demikian. Idza kana mu'takifan, kalau dalam keadaan sebagai seorang yang beriktikaf. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafaz al-Imam al-Bukhari. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang adab-adab yang dilakukan oleh seorang yang beriktikaf. Adab yang dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriktikaf? Nah, 6. Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang hal-hal yang disunahkan bagi orang yang beriktikaf. Atau nanti ya, di sini yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya, kata Aisyah, ke Aisyah, dan adalah beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan, tidaklah keluar rumah. Berarti hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang beriktikaf adalah supaya dia tidak keluar dari mu'takafnya, ya, ini kecuali untuk perkara yang memang dibutuhkan, dibutuhkan yang sangat. Dan keluarnya orang yang iktikaf dibagi oleh Syekh Utsaimin menjadi tiga. Yang pertama adalah ayyakuna khurujan lima yunafil iktikaf. Orang tersebut keluar dalam rangka untuk hal yang bisa membatalkan iktikaf. Apa yang membatalkan iktikaf? Di antaranya adalah keluar dalam rangka untuk bergabung dengan istrinya, ya, difahami insya Allah ya, bergabung dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, maka ini membatalkan iktikafnya. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau berhubungan dengan istrimu dalam keadaan engkau beriktikaf di masjid. Ini keluar mungkin lama, karena tabiat seorang manusia lebih-lebih dekat, ini tidak ingin jauh dari istri. Ini keluar, maka batal iktikafnya. Yang kedua, keluar dalam rangka urusan duniawi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan iktikaf. Dia keluar walaupun di luar masjid, lumayanlah dodolan dulu sebentar, ya, ada yang beli dan sebagainya, kan sebentar cuma 10-15 menit, ya, namun batal iktikaf. Di antaranya, ya. Sehingga di sini keluar yang pertama, keluar dengan melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Seperti tadi, fahadal khuruj, maka keluar ini la yajuzu, tidak boleh dilakukan ketika dia beriktikaf. Wa huwa mubtilun lil iktikaf, maka ini membatalkan iktikaf. Sama saja dia istirahat sebelumnya atau tidak istirahat. Istirahat maknanya, ya Allah, saya, dia tujuan sudah, saya mau iktikaf, tapi nanti kalau sudah dapur enggak ngebul, saya mau keluar sebentar jualan. Ini istirahat namanya, ya. Nanti saya kembali lagi, ini istirahat. Ini tetap tidak sah. Istirahat yang dibolehkan nanti dalam bab melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, dalam bab ketaatan kepada Allah akan diterangkan oleh beliau. Maka ini membatalkan iktikafnya. Kalau batal bagaimana? Harus mengqadha enggak? Tidak. Kalau dia mau masuk lagi berarti dimulai dari baru, ya, niatan yang baru. Artinya dia beriktikaf bukan iktikaf 10 hari terakhir, namun cuma dapat beberapa harinya saja. Ini demikian. Yang kedua, min khurujil mu'takifi an yakhruja li amrin la budda lahu minhu. Keluar dalam rangka untuk perkara yang memang harus dia lakukan. Seperti qada'il hajah, harus buang hajah. Enggak mungkin, enggak ada WC kamar mandi di dalam masjid. Dia harus keluar. Di luar masjid. Maka ini tidak apa-apa. Ataupun pula ini demikian pula wa ma asbadzalika minal umur, ya. Dan yang semisalnya dari perkara yang memang harus seperti kal khuruj lil akli awi syurbi idza lam yakun lahu man yati bihi, keluar untuk makan atau minum, makan dan minum, keluar terpaksa kalau tidak ada yang bisa membawakan kepadanya. Namun walhamdulillah dengan adanya ta'awun dari para ikhwah, orang-orang yang beriktikaf mudah, sudah makan tersedia, demikian ya. Kalau tidak mampu, seandainya dia keluar beli makan seperlunya, karena harus keluar, maka tidak membatalkan iktikafnya. Dengan catatan kalau tidak ada yang bisa mendatangkan. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, keluar yang tidak meniadakan, tidak membatalkan iktikafnya. Namun bukan perkara yang harus. yaitu di sini dicontohkan mislu khuruj li'iyadatil marid au ziyaratil qarib wa ma asbaha dzalika min mimma huwa ta'at, keluar dalam rangka untuk ketaatan, mengunjungi orang yang sakit, menyolati jenazah, ataupun juga menyambung tali silaturahmi. Ini untuk ketaatan yang demikian. Dia keluar, maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, wa in ishtarata inda dukhuli atau inda bid'il i'tikaf, ketika dia mempersyaratkan fitidai i'tikafihi dalam permulaan i'tikafnya dengan dia mengatakan, kalau nanti ada saudaraku yang sakit, aku mau menjenguknya. Ya, saya niat i'tikaf, tapi kalau nanti ada saudaraku yang sakit, aku akan menjenguknya. Atau kalau ada jenazah, aku akan menyolatinya. Seperti ini, maka ini tidak apa-apa. Namun sesuai dengan kebutuhan tok. Menjenguk sakit, gimana sakit apa? Sakit mah parah ya. Gimana katanya sekarang? Oh sudah mendingan ya sudah. Syafaqallahu tahur, insyaallah langsung balik. Ya. Paham di sini? Tidak terus berpanjang-panjangan, oh tak pijeti dulu ya. Terus dilulur dulu ya, oh tak carikan obat dan sebagainya. Ini tidak, ya. Ada paham di sini ya? Artinya seperlunya. Mau sholat jenazah ya sudah, sholat jenazah Allahu Akbar, assalamualaikum sudah selesai. Pulang ke i'tikaf. Ini dengan syarat kalau dia istirahat. Kalau tidak batal i'tikafnya. Kalau tidak berarti batal i'tikafnya. Ini tiga jenis keluarnya orang yang beri'tikaf dari mu'takafnya, ya. Tiga perkara. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Wa anha qalat. Tayyib. 5 menit lagi. Allahu musta'an. Difahami ya? Sini wa anha qalat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnatu 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wala yashhada janazatan wala yamussa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Wala i'tikafa illa bisawm. Wala i'tikafa illa fil masjidil jam fi masjidin jami'. Rawahu Abu Dawud wala ba'sa bi rijalihi illa an rajih waqfahu waqfu akhirih. Kata beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya tidak, bahwasanya yang sunnah untuk dilakukan oleh orang yang i'tikaf adalah yang pertama, tidak menjenguk orang yang sakit. Sudah disinggung tadi, tidak menjenguk orang yang sakit dan tidak menghadiri jenazah, menyolatinya tidak. Wa alla yamussa imra'atan, dan tidak berhubungan dengan wanita, ya, dan tidak melakukan hubungan intim dengan wanita juga. Wa la yakhruju, dan tidaklah keluar kecuali untuk keperluan yang memang harus dilakukan, ya. Illa lima la budda lahu minhu, kecuali dalam perkara yang memang harus. Ini sudah dibahas tadi, ya, di atas. Kemudian pernyataan itu, dan tidak ada i'tikaf illa bisawm. Ini pernyataan ini bukanlah syarat. Bukanlah syarat. Sehingga i'tikaf tidaklah disyaratkan orangnya harus berpuasa. Yang tidak berpuasa sah, sah. Loh bagaimana itu? Contohnya orang tersebut sakit, namun dia menginginkan untuk i'tikaf dan ternyata tidak membahayakan penyakitnya, i'tikafnya tadi, pengobatannya bisa dilakukan, ya, karena obat pil, ya, misalnya gitu ya, minum pil. Orangnya sakit apa? Sakit gula, komplikasi ginjal, komplikasi yang lainnya, lemah memang orangnya, puasa tidak mampu. Namun saya kepengen i'tikaf, boleh enggak? Boleh. Obatnya dibawa, makanannya disiapkan di situ. Paham di sini? Boleh i'tikaf. Nah, maknanya demikian, ya. Adapun di sini Aisyah radhiyallahu anha menyatakan la i'tikafa illa bisawm, yang rajin adalah waqaf. Hanya ucapan beliau Aisyah radhiyallahu, yaitu waqaf sampai kepada Aisyah saja sanadnya, tidak sampai kepada Nabi. Ini dengan sini kalau seandainya kita katakan sahih, maka maksudnya i'tikaf itu yang ditekankan adalah di bulan Ramadan, yang hendaknya dilakukan oleh orang yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini demikian. Jadi bukanlah syarat. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami', dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang jami', masjid yang di sana diselenggarakan sholat berjamaah dan juga diselenggarakan sholat Jumat. Sholat Jumat. Kenapa demikian? Dikarenakan hal tersebut tidak menjadikan orang yang beriktikaf kalau datang hari Jumat, karena 10 hari dimulai dari hari apapun mesti mendapatkan sholat Jumat. Maka dia tidak harus keluar dari masjid tersebut. Terjadi perselisihan diantara para ulama, apakah iktikaf itu boleh dilakukan di masjid manapun atau khusus Masjidil Salas. Datang hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan la tashuddu rihal alau la tikafa illa ila salas illa fi salasatil masajid. Tidaklah ada i'tikaf kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis ini diperselisihkan antara kesohihan atau hasan dan juga kedhaifannya. Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini muhtajun bi, sahih atau dijadikan hujah. Sehingga beliau berpendapat tidak boleh itikaf kecuali di masjid yang tiga ini. Di lainnya tidak sah. Demikian. Adapun yang lainnya memandang hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Hudzaifah keliru, sehingga hadis ini bukanlah pernyataan Nabi. Ya? Sehingga mereka berpendapat dengan keumuman ayat. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan kau sedang beriktikaf di masjid-masjid. Berarti masjid dimanapun yang di sana dikatakan masjid. Sah untuk beriktikaf. Hanya saja yang paling afdol dan yang paling sempurna di tiga masjid tadi. Nah, dan ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Muqbil rahimahullah dan juga yang lainnya termasuk Al-Imamul Bukhari. Nah, ini pendapat yang kuat dan lebih mudah untuk dilakukan. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini i'tikaf dilakukan hendaknya di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Ya. Kemudian dengan pendeknya waktu kita cepatkan, kita mengakhiri dengan hadis yang berikutnya. Nah, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mu'taqifi siyamun illa an taj'alahu 'ala nafsihi." Rawahu Daruqutni wal Hakim wa rajih waqfuhu aidha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan Rasulullah bersabda, tidaklah ada kewajiban atas seorang yang beriktikaf untuk berpuasa kecuali kalau dia menjadikannya itu wajib atas dirinya. Nah, ini ketika iktikaf di luar bulan Ramadan. Sehingga iktikaf tidaklah khusus dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau tadi dibawa itu adalah dilakukan bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban bagi seorang yang i'tikaf harus berpuasa kecuali kalau dia mewajibkan atas dirinya, yang disebut kalau itu nazar. Ya. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti i'tikaf ada dua. Ada dua macam. Yang pertama i'tikaf yang wajib, yaitu i'tikaf yang terkait dengan nazar. Saya mau i'tikaf di masjid, maka wajib baginya untuk i'tikaf selama tidak ada kemaksiatan yang lainnya, ya, larangan yang lainnya, seperti dia tasyuddu rihal, saya mau i'tikaf di Masjid Sunan Kudus karena di sana lebih afdol, haram hukumnya. La tasyuddu rihal illa ila salati masajid. Tidak boleh dia melakukan perjalanan dalam rangka meyakini tempat itu lebih afdol kecuali ketika masjid, ya. Ini demikian, ya. Tidak boleh, demikian. Walaupun sudah nazar, dia bayar nazarnya, dendanya. Dengan membayar kafarah memberikan makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari nanti kalau dia tidak mampu. Kemudian yang kedua, itikaf yang itu sunnah. Yang sunnah yaitu yang dilakukan oleh seorang muslim menetap di masjid dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah. Dan yang paling ditekankan dan yang paling afdol adalah 10 akhir bulan Ramadan. Para ulama mereka membahas tentang kadar minimal seorang beriktikaf itu kapan atau berapa lamanya. Sebagian menyatakan 10 bulan Ramadan, sebagian menyatakan sehari semalam, sebagian lagi menyatakan walaupun sesaat. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengisyaratkan di sana yang paling minimalnya sehari semalam. Adapun Al-Imam Syafi'i walaupun sesaat. Namun kata Syekh, namun hal ini tidak kita pilih. Kenapa? Karena bisa menjadikan seorang bermudah-mudahan. Saya duduk di masjid lah, sambil nunggu sholat saya niat i'tikaf lah, selesai. Ya, dia demikian. Ini demikian. Sehingga untuk menghindari hal yang demikian, sehari semalam. Dimulai dari ghurub syams sampai dengan ghurub syams hari yang akan datang. Ini i'tikaf. Namun yang paling afdol 10 akhir bulan Ramadan. Ini tentang waktu i'tikaf. Dan di sana tentang tasyuddur rihal, itu pembahasan sebenarnya dalam akhir dari bab ini. Namun waktu tidak memungkinkan, ini mudah-mudahan yang mudah kita sampaikan di dalam babul i'tikaf. Mudah-mudahan antum bisa melengkapinya dengan mencari di kaset-kaset yang sudah ada mungkin dari para asatidzah yang lainnya mengenai tentang i'tikaf, sehingga sebelum antum masuk ke dalam amalan i'tikaf betul-betul sudah menguasai ilmu tentang i'tikaf, apa yang hendaknya dilakukan, apa yang hendaknya ditinggalkan, dan apa yang disunahkan di sana, dan apa yang menjadikan lebih afdol i'tikaf antum. Ini demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, tidak lain sekedar murojaah dan sedikit fawaid yang kita ambil dari pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.